apa yang terjadi besok nanti. Tetapi beliau berpikir, kalau mereka Quraisy tidak segera mengutus utusannya kepada Rasulullah SAW, hancur Quraisy. Maka Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku duduk di keledaiku, bahkan keledainya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang putih, dan aku keluar sampai mencapai kebun-kebun arak, pohon-pohon arak yang akarnya dipakai untuk kayu siwak, itu namanya pohon arak, seperti semak sebesar ini atau setinggi ini, dengan harapan la'alli ajidu ba'dal khattabah au sahibu labanin au dahaja. Berharap kalau-kalau aku menemui tukang mencari kayu bakar, khattabah, atau sahibu laban, atau penggembala yang menjajakan susu, atau dal hajah, atau orang yang akan buang hajat. Biasanya mereka kalau buang hajat ke pinggir kota bisa ketemu. Yang ya'ti makkata fayukhbiruhum, kalau saja ada orang-orang tersebut yang aku temui, aku akan pesankan kepadanya untuk segera menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, liyakruju ilaihi fayasta'minu, agar mereka segera mengutus utusannya untuk meminta keamanan. Qabla ayyadkhuluha alaihim unwatan, sebelum pasukan besar ini menyerang mereka dengan kekerasan. Qala fa wallahi inni la asir. Kata Abbas radhiyallahu taala anhu, sungguh demi Allah, aku berjalan mencari-cari seseorang kalau-kalau ada orang Quraisy, apakah pedagang atau pencari kayu bakar atau orang yang akan buangkan, siapapun. Idh sami'tu kalama Abi Sufyan, tiba-tiba aku mendengar suara yang aku kenal, yaitu suaranya Abu Sufyan dan Budail ibni Warqa. Wahuma yataraja'an, keduanya dalam keadaan istirja', berkata, mara'aitu kallayla wa niranam qat wal askaran, sungguh demi Allah aku enggak pernah melihat seperti malam ini api yang menyala-nyala di sekeliling negeri, askar yang besar. Wallahi mara'aitu, enggak pernah melihat tentara seperti ini, enggak pernah melihat api seperti ini. Wa yaqulu Budail, sedangkan Budail mengecilkannya, berkata, hadihi wallahi Khuza'ah, hamasyatha al-harb, itu hanya suku Bani Khuza'ah yang sudah marah karena kemarin diganggu. Kata Abu Sufyan, Khuza'ah adallu wa aqallu min an takuna hadhihi niranuha wa askaruha. Khuza'ah, sungguh Khuza'ah lebih kecil, lebih sedikit daripada pasukan yang seperti ini besarnya, dan api yang seperti ini banyaknya. Kata Abbas, fa'araftu sawtahu, aku kenal suaranya. Fakultu, maka aku panggil, ya Aba Hambalah, di dalam kegelapan tentunya, ya Aba Hambalah, fa'arafa sawti, maka Abu Sufyan pun kenal suaraku. Faqala Abu al-Fadl, apakah engkau Abu al-Fadl? Qultu na'am, iya. Qala ma laka fidaka abi wa ummi, ada apa denganmu, ibuku dan bapakmu, bapakku sebagai jaminanmu? Kata Abbas, waihaka ya Aba Sufyan, celaka engkau wahai Aba Sufyan, hada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fin nasi wa sabah Quraisy, wallah, celaka engkau Aba Sufyan, ini Rasulullah sallam dan pasukannya bersama manusia. Wa sabaha Quraisy, sungguh celaka Quraisy, demi Allah celaka Quraisy. Kata Abu Sufyan, famal hailah, kalau gitu apa hailahnya, apa yang harus aku perbuat? Fidaka abi wa ummi, tebusanmu bapak dan ibuku. Qultu wallahi la in dhafa rabbika la yadribanna 'unuqa, sungguh demi Allah, kalau dia berhasil mendapatkanmu, dia pasti akan membunuhmu. harkab fi adli hadhil baghlah, naiklah di belakang keledaiku ini. Hatta atavik Rasulullah SAW, hingga aku bisa membawamu kepada Rasulullah SAW. Fasta'manhu lak, fasta'minahu lak, naiklah agar bisa menemui Rasulullah SAW, dan aku akan meminta keamanan untukmu. Farakiba khalfi waraja'a sahibahu, maka dia pun naik di belakang keledaiku, sedangkan dua sahabatnya kembali pulang menghabarkan berita yang terjadi bahwa itu adalah pasukan dari pasukan besar Rasulullah SAW. Faji'tu bihi, maka aku bawa Abu Sufyan. Kullama marartu binarin min niran niranil muslimin, setiap aku melewati api-api kaum muslimin. Qalu man hadha, orang-orang di kemah-kemah itu bertanya, siapa itu? Ini barakallahu fikum untuk kepastian bahwa yang datang ini bukan musuh. Di dalam kegelapan malam, hanya cahaya api, tidak jelas siapa dia. Setiap lewat kemah, keamanannya bertanya, man hadha, siapa ini? Faidara au baglata Rasulillah, setelah terlihat keledainya, keledai Rasulullah SAW yang putih, dan aku ada di atasnya, maka mereka pun tenang dan berkata, ammu Rasulillah ala baglatihi, pamannya Rasulullah di atas keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lewatlah. Setiap lewat kemah lagi, mereka tanya lagi, man hadha, siapa ini? Hatta marartu bina Umar, sampai kemudian kami melewati Umar radhiyallahu taala anhu, juga bertanya dengan pertanyaan yang sama, man hadha, siapa ini? Waqama ilayya, Umar tidak hanya bertanya siapa ini, tapi bangun dan mendekati. Falamma ra'a Abu Sufyan, maka Umar pun melihat siapa yang di belakang Abbas. Adapun yang lain hanya melihat Abbas lewat. Paman Rasulullah di atas keledai Rasulullah aman. Tetapi Umar melihat dan mendekat. Ternyata di belakangnya ada Abu Sufyan ala ad-dabbah. Maka Umar berkata, Abu Sufyan, aduwullah, musuh Allah, alhamdulillah. Alladhi amkana minka bighairi aqdin wala ahdin. Alhamdulillah, Allah telah mengirimkan orang ini tanpa ada ikatan apapun, tanpa perjanjian apapun. Tsumma kharaja yastaddu nahwa Rasulillah SAW. Maka beliau pun bersegera mendatangi Rasulullah SAW. Waraqatul baglata, dan aku tambatkan keledaiku. Fasabaqtuhu bima tasbiqud dabah al-bati'ah ar-rajul al-bati'. Aku pun berusaha untuk mendahului Umar sebagaimana mendahulinya keledai yang lambat, mendahului orang yang lambat. Faqtahamtu 'anil baghla fadaqaltu 'ala Rasulullah SAW. Aku loncat dari kendaraanku dan aku menemui Rasulullah SAW. Wadakala alaihi Umar, dan Umar itu ikut masuk. Berarti di dalam Abbas dengan Umar. Faqala ya Rasulullah, hadihi Abu Sufyan, qad amkanallahu minhu bighairi aqdin wala ahdin, fada'ni fala adrib 'unuqah. Kata Umar, ya Rasulullah, ini Abu Sufyan telah datang, Allah kirimkan kepada kita tanpa perjanjian, tanpa ikatan apapun. Biarkan aku bunuh dia, biarkan aku penggal lehernya. Maka Abbas berkata, qultu, saya katakan waktu itu, ya Rasulullah, inni qad ajartuhu, ya Rasulullah, aku telah memberikan keamanan kepadanya. Tsumma jalastu ila Rasulillah SAW, kemudian duduklah aku di hadapan Rasulullah SAW dan berupaya untuk memegang atau menguasai Rasulullah SAW agar jangan ada seorang pun yang mendekatinya atau berbicara dengannya. Dalam hatiku aku berkata, wallahi la yunajihi laila duni rajulun, Sungguh malam ini tidak boleh ada yang berbicara. Jangan sampai ada yang berbicara kebicara kepada Rasulullah SAW kecuali aku. Tidak boleh ada seorang pun. Falamma aktsara Umar fi sya'nihi. Ketika Umar terus berkata, mengulang-ulang kalimatnya, maka aku katakan padanya, mahlan ya Umar. Mahlan ya Umar, fa wallahi an law kana min bani Adi ibn Ka'ab ma qulta hadha. Tenang wahai Umar, sungguh kalau saja dia ini dari sukumu, suku bani Adi ibn Ka'ab, mungkin kau enggak akan berkata begini. Karena Abu Sufyan dari sukunya Abbas, bukan dari sukunya Umar. Mahlan ya Umar, demi Allah, kalau saja orang ini dari sukumu, dari bani Adi ibn Ka'ab, ma qulta hadha, mungkin kau enggak berkata begini. Walakinnaka qad 'arafta annahu min rijali bani Abd Manaf, tetapi karena kau tahu orang ini salah satu dari suku bani Abd Manaf, kemudian engkau semangat untuk membunuhnya. Umar menjawab dengan kalimat awal yang sama, mahlan ya Abbas. Tenang wahai Abbas, jangan emosi. Fala islamuka yauma aslamta kana ahabba ilayya min islamil khattab law aslam. Tenang wahai Abbas, sungguh keislamanmu ketika engkau masuk Islam lebih aku cintai daripada keislaman bapakku sendiri kalau bapakku masuk Islam. Apa maknanya? Umar tidak ta'assub dengan kesukuan. Betul-betul karena benci, dia adalah musuh Allah, menentang Allah, bahkan yang memimpin peperangan dalam perang Uhud kemarin. Tenang wahai Abbas, jangan emosi. Sungguh keislamanmu ya Abbas lebih aku sukai daripada keislaman bapakku kalau bapakku masuk Islam. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada keduanya, idhab bihi ya Abbas ila rahlik. Bawa Abu Sufyan ini ke tempat bermalammu, ke kemahmu ya Abbas. Fa idza asbahta fa'tini bih, nanti besok pagi bawa ke tempatku. Maka malam itu Abu Sufyan ditahan 1 kali 24 jam. Fadhahamtu bihi ila rahli fabata indi. Maka malam itu dia tidur di kamarku atau di kemahku bersamaku. Falamma asbaha ghadabtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi harinya aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa Abu Sufyan. Rasulullah sallam berkata kepadanya, "Wai hak ya Abu Sufyan. Alam ya'ni laka an ta'lama annahu la ilaha illallah?" Celaka engkau wahai Abu Sufyan. Apakah belum datang waktunya? Apakah belum datang waktunya untuk engkau mengetahui bahwasanya enggak ada ilah kecuali Allah, enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah? Diajak untuk mengakui syahadat la ilaha illallah. Abu Zubair menjawab, bi abi anta wa ummi ma ahlamaka wa akramaka wa awsalaka wallahi laqad dhanantu an law kana ma'allahi ilahun ghairuh laqad aghna anni shay'an ba'd. Sungguh aku jadikan bapak dan ibuku dan engkau sebagai jaminan, betapa lembutnya engkau, betapa mulianya engkau, betapa dermawannya engkau, dan betapa engkau menyambung silaturahmi. Demi Allah, kalau aku mengetahui ada Tuhan lain selain Allah, maka niscaya akan ada yang mencukupi aku daripadanya. Maksudnya, dia terkalahkan ini karena memang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Beliau mengakui la ilaha illallah. Maka Nabi berkata dengan syahadat yang kedua, wai hak ya Abu Sufyan. Celaka engkau ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama anni Rasulullah? Belumkah datang waktunya engkau mengakui bahwa aku adalah Rasulullah, utusan Allah? Abu Sufyan menjawab, bi abi anta wa ummi, dengan ayahku engkau dan ibuku sebagai jaminan, ma ahlamaka, betapa lembutnya engkau, betapa mulia dan dermawannya engkau, dan betapa baiknya, betapa engkau menyambung silaturahmi. Amma hadhihi, adapun yang ini, wallahi fa inna fi nafsi minha hatta al-an, sungguh di jiwaku sampai hari ini ada syai'a, ada sesuatu. Faqala lahu al-Abbas, maka Abbas berkata kepada Abu Sufyan, waihak, celaka engkau, aslim, masuk Islamlah, washhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, saksikanlah, syahadatlah dengan dua kalimat syahadat, qabla an tudrab 'unuqu, sebelum engkau dipenggal lehermu. Qala fashahada, fashahida shahadat al-haqqi fa aslam, maka Abu Sufyan pun mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk Islam. Berkata Abbas, melanjutkan kisahnya, qultu, aku katakan ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbu hadzal fakhr, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini suka sesuatu yang membanggakan, hajallahu syai'an, berikan untuknya sesuatu agar dia bangga. Ikhwan ibn a'azakallah, ini namanya ta'liful qulub untuk orang yang baru masuk Islam. Karena baru masuk Islam, maka yu'allaf qulubuhum, ditaklif. Ditaklifnya Abu Sufyan karena dia menyukai fakhr, menyukai kebanggaan, maka berikan sesuatu yang membuat dia bangga. Kata Nabi, na'am. Ya. Man daqala dar Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Siapa yang masuk masjid, maka dia aman. Qul inna a'udzubikumullah, hanya sekedar untuk memberikan sesuatu pada orang yang baru masuk Islam. Maka ketika pasukan tadi masuk ke Mekah, semua orang ketakutan dari kalangan musyrikin, maka diumumkan, man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Namanya disebut, man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Istrinya berkata dari belakang, ya Abu Sufyan, apa cukup rumahmu untuk mereka semua berlindung di rumahku? Maka dilanjutkan, waman dakhala baitahu fahuwa amin, man aghlaqa babahu fahuwa amin. Siapa yang menutup pintunya, maka dia aman. Dan siapa yang masuk ke masjid, maka dia aman. Kalau bis masuk rumah aman, ngapain ke rumah Abu Sufyan? Iya kan? Sesungguhnya begitu. Tetapi disebutnya nama itu sudah cukup bagi Abu Sufyan. Falamma dhahaba liyansarif, qala Rasulullah SAW, ya Abbas, ihbishu. Ketika akan pergi, Rasulullah SAW berpesan kepada Abbas, wahai Abbas, tahan dia, bimadyaqil wadi, di tempat yang sempit di lembah ini, inda khatmil jabal, di ujungnya bukit-bukit, hatta tamurra bihi junudullahi fayaraha, hingga lewat tentara-tentara Allah melewati dia. Yang namanya perbukitan, di antara perbukitan ada lembah. Lembah ini ada yang luas, ada yang sempit. Yang sempit ini di sini khatmul jabal, di sini khatmul jabal. Antara bukit ini dengan bukit ini sempit. Sehingga pasukan itu mengecil dan kemudian melewati tempat sempit tadi, satu pasukan per satu pasukan, satu rombongan per satu rombongan. Ditahan di situ. Ihbishu bimadyaqil wadi, tahan dia di lembah yang tersempit hingga dia melihat tentara Allah. Ikhwan bin a'azakumullah, berarti dua bagi orang yang mau atau yang baru masuk Islam. Ditaklif hatinya agar senang. Yang kedua, ditunjukkan kekuatan Islam. Idharul quwwah, agar jangan macam-macam. Jangan engkau hanya berpura-pura masuk Islam. Pasukan kita besar. Fakharajtu hatta habastuhu bimadyaqil wadi. Maka aku pun bawa dia dan aku tahan dia di tempat tersempit di lembah itu sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam. Wa marratul qabail ala rayatiha. Mulailah lewat pasukan masing-masing membawa bendera sendiri-sendiri. Kullama marrat qabilatun qala ya Abbas. Setiap lewat satu rombongan dengan satu bendera, Abu Sufyan tanya, ya Abbas, man hadihi? Siapa mereka? Aqulu, aku jawab, Sulaim, suku Bani Sulaim. Faqala mali wali Sulaim. Kata Abu Sufyan, apa hubunganku dengan suku Sulaim? Lewat lagi satu rombongan pasukan, ditanya lagi, ya Abbas, man haula? Siapa mereka? Qala Muzainah. Ini suku Muzainah. Maka Abbas mengatakan seperti tadi, mali wali Muzainah, apa urusanku dengan suku Muzainah? Aku enggak punya urusan dengan mereka. Setiap suku lewat ditanya siapa mereka. Setelah dijawab selalu berkata, mali wali haula, apa urusanku dengan mereka? Ma tamurru bihi qabilatun illa yas'aluni. Tidaklah melewati dia satu pasukan kecuali dia bertanya siapa mereka, siapa mereka. Fa idza akhbartuhu bihim, ketika aku sudah kabarkan, dia berkata, mali wali bani fulan, apa urusanku dengan bani fulan. Hatta marra bihi Rasulullah SAW fi katibatihi, hingga datanglah pasukan Rasulullah SAW di dalam pasukan yang besar Al-Khadra, yang saya singgung pada pertemuan yang lalu, disebut pasukan hijau karena mereka menyebut warna besi itu adalah hijau. Warna seperti besi itu disebut oleh mereka dengan khadra. Fihal muhajirun wal ansar. Pasukan muhajirin dan pasukan ansar. La yura minhum illa al-hadaq min al-hadid. Tidak terlihat dari mereka kecuali baju besi mereka. Tidak terlihat dari ujung kepalanya sampai ke bawahnya. Tertutup dengan besi. Tidak terlihat kecuali mata mereka. Bahkan mata pun kadang ditutup dengan besi yang bergaris-garis begitu. Faqala, maka berkata Abu Sufyan, subhanallah ya Abbas, man haula? Subhanallah, ini pasukan mengerikan sekali. Sudah beberapa kali perang Rasulullah SAW dan kaum muslimin, berkali-kali. Dan berapa kali menang? Sudah berkali-kali pula. Berapa pampasan perang? Sudah banyak. Maka jangan heran pada Fathu Mekah, pasukan muhajirin dan ansar semuanya sudah memakai pakaian besi. Beda dengan awal-awal perang. Dengan senjata seadanya, pakaian besi seadanya ada yang punya dan kebanyakan tidak punya. Tapi saat itu sudah lengkap pasukannya dan sudah memakai baju besi semuanya, muhajirin dan ansar. Man haula? Dijawab mereka muhajirin dan ansar. Rasulullah SAW dan muhajirin dan ansar. Mana Rasulullah SAW? Di tengah mereka. Tidak disebutkan yang ini, enggak. Di tengah mereka. Karena pakaiannya semua sama. Tidak terlihat sama sekali kecuali besi-besi mereka. Qala, maka berkata Abu Sufyan, ma li ahadin biha ula'i qibal wala taqah. Kalau begini pasukannya, sungguh tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Enggak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menandinginya. Wallahi ya Abul Fadl, laqad asbaha mulku ibn akhik al-ghadata 'aziman. Wahai Abul Fadl, sungguh kerajaan ponakanmu ini besar sekali dan bakal menjadi besar. Maka kata Abbas, ya Abu Sufyan, innaha an-nubuwwah. Wahai Abu Sufyan, ini kenabian, bukan kerajaan. Namanya baru masuk Islam. Melihat pasukan begitu besarnya, kerajaan ponakanmu ini akan semakin besar, bukan kerajaan. Innaha an-nubuwwah, ini adalah kenabian. Qala fa na'am idzan. Dia ralat, na'am idzan. Iya, kalau begitu. Memang kenabian. Qultu an-najaa ila qaumik. Aku katakan an-najaa ila qaumik. Segera engkau selamatkan kaummu, pulang dan beritahu mereka untuk jangan melawan. Ini fungsi hikmah dari ditahan di tempat sempit tadi untuk bisa melihat pasukan seluruhnya. Sehingga setelah itu dia kembali ke kaumnya, jangan melawan. Jangan melawan. Kalau kalian melawan, kalian akan binasa, hancur. Ya sabaha Quraisy. Ini barakallahu fiikum hikmah dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tahan dia fi mabjaqil wadi. Hatta idza ja'ahum sarraha bi a'la sawtihi. Maka ketika Abu Sufyan sudah sampai ke Quraisy, dia mengeraskan suaranya. Ya ma'syara Quraisy, hadza Muhammadun qad ja'akum. Wahai Quraisy, ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendatangi kalian dengan pasukan yang la qibala lakum bi, dengan pasukan yang kalian enggak akan bisa lawan. Faman daqala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Faqamat ilaihi Hindun binti Utbah. Maka bangkitlah istrinya Hindun binti Utbah, fa'akhadat bisyaribihi, sambil menarik kumisnya. Uqtulul hamiyyata dasam al-ahmas qubiha min tali'ati qawmin. Qanibidin a'azallah, ini adalah ucapan untuk menegur Abu Sufyan bahwa rumahnya tidak akan cukup. Sehingga dia katakan nuktul hamiyat dasam al-ahmas. Hamiyat maknanya zak as-saman. Samin. Dasam yang sudah terfermentasi. Ahmas syadidul laham, yang banyak dagingnya. Syabahu bizak lidokmihi wasamnihi. Nyindir dia yang gemuk badannya dan banyak dagingnya. Qala wailakum la taghurrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum ma la qibla lakum bih faman dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin. Maka berkata Abu Sufyan, celaka engkau, jangan tertipu dengan diri-diri kalian. Sesungguhnya telah datang pada kalian pasukan yang tak tertandingi. Maka siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Qalu qatalakallah ma tughni anna daruk. Celaka engkau wahai Abu Sufyan, apa cukup rumahmu untuk kita semua masuk ke dalamnya? Qala man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Baru dilanjutkan, siapa yang menutup rumahnya maka dia juga aman. Wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Siapa yang masuk ke masjid maka dia aman. Fatafarraqan nasu ila durihim wa ila al-masjid. Maka manusia bertebaran ke rumahnya masing-masing dan ke masjid. An Abdullah ibn Abi Bakar. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abi Bakar bahwa Rasulullah SAW lamman taha ila di Tuwa, ketika sudah sampai di di Tuwa, waqaf 'ala rahilatihi mu'tajiran bi shiqqihi burdi hibarah hamra, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u ra'sahu tawadu'an lillahi hina ra'a ma akramahu Allahu bihi min al-fath hatta inna usnunahu la yakadu yamassu wasitat ar-rahli. Sampai di Zitwa, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berhenti dan berdiri di atas kendaraannya mu'tajiran. Disebutkan makna i'tijar adalah ta'ammum aw ta'ammum bighairi du'abihi bisyukkihi burdin hibarah, dalam keadaan beliau berpakaian dengan pakaian burdah dari hibarah berwarna merah tapi tidak polos, bergaris-garis. Wa inna Rasulullah SAW, dan dalam keadaan Rasulullah SAW menundukkan kepalanya, hampir-hampir jenggotnya menyentuh kendaraannya, tawadu'an, karena tawadu'nya. Jadi begitu dapat oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan besar, Fathu Makkah, bukan sombong, malah tawadu', tertunduk kepalanya, tawadu'an lillah, tunduk kepada Allah, hina ra'a, ma akramahullah, ketika melihat Allah muliakan kaum muslimin seperti ini. Orang-orang kafir kocar-kacir, orang-orang kafir lari ke rumahnya bersembunyi, semuanya ketakutan. Maka Rasulullah tertunduk karena melihat kemuliaan yang Allah berikan dari Fathu Mekah. Hatta inna utnunahu layakatu yamas wasitat ar-rahl, hampir-hampir janggut beliau menyentuh tengahnya kendaraan. Wa an Asma binti Abi Bakar, diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar, qalat, beliau berkata, lamma waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Tuwa, ketika beliau sudah berhenti di Tuwa, qala Abu Quhafah libnatin min asghari waladihi al libnihi min asghari waladihi, berkata Abu Quhafah kepada anaknya yang paling kecil, ay bunayya adhiri bi ala Abi Qubais waqad kuffa basaruhu. Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar, dalam keadaan sudah buta matanya. Adhiri bi, bawalah aku kepada Abi Qubais, yakni naikkan aku ke tempat Abu Qubais. Abu Qubais ini gunung. Mereka kalau bilang gunung maknanya bukit ya, bukan gunung seperti gunung di negeri kita. Naikkan aku di bukit Abu Qubais. Maka dinaikkanlah dia dalam keadaan buta. Fa asrafat bihi alaihi, setelah dia berada di atas bukit tersebut, faqala ay bunayya madza tarayna, wahai anak perempuanku, apa yang kau lihat? Dia ingin melihat tapi dia sudah buta. Maka diajak untuk ke tempat yang tinggi, bawa ke tempat yang tinggi. Setelah tempat yang tinggi, apa yang kau lihat? Qalat ara sawadan mujtami'an, aku melihat hitam yang lebar, yang berkumpul. Qalat tilkal khuyul, itu pasukan berkuda. Qalat wa ara rajulan yas'a baina yaday dhalika muqbilan wa mudbira, aku melihat seseorang yang berbolak-balik di hadapan mereka ke depan dan ke belakang. Qala ay bunayya dakal wazi', wahai anak perempuanku, itu adalah yang membagi-bagi sesuatu. Yani ladzi ya'muru, yang memimpin pasukan berkuda. Alladzi ya'murul khail wa yataqaddam ilaiha. Thumma qalat qad wallahi intasharat sawad, kata anak perempuannya, sekarang yang hitam berkumpul tadi sudah tersebar kemana-mana. Faqala qad wallahi idan dufi'atil khuyul, berarti kuda-kuda itu sudah dipacu. Fasri'i bi ila baiti, cepat bawa aku ke rumahku, berarti sudah mulai masuk, pasukan tersebut sudah mulai dipacu. Fanhasat bihi wa talaqahu al-khaylu qabla an yasil ila baitihi, maka Abu Quhafah bertemu dengan pasukan berkuda tadi terlambat sampai ke rumahnya. Qabla an yasil ila baitihi, sebelum sampai ke rumahnya sudah bertemu dengan pasukan berkuda. Wa fi unuqil jariyah tuqun min warqin fatalaqaha rajulun fayaqta'uhu min unuqih, dan di anak tadi, anak perempuan tadi, di lehernya ada seperti kalung perhiasan dari perak. Maka ketika pasukan tadi lewat, ada yang mengambilnya dari lehernya, diputus dan diambil. Qalat falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa dakhala al-masjid ata Abu Bakar bi abihi yaquduhu. Setelah dibuka negeri Mekah, setelah masuk pasukan kaum muslimin, setelah terkalahkan mereka, Abu Bakar menuntun bapaknya Abu Quhafah. Falamma ra'ahu Rasulullah sallam qala hal la taratta asy-syayd fi baitihi, kata Nabi, tidakkah kau tinggal saja orang tua ini di rumahnya? Hatta akun ana atihi, hingga aku yang mendatanginya. Demikian sopannya Rasulullah sallam, mengapa orang tua dibawa ke sini, biar aku yang mendatangi ke rumahnya. Qala Abu Bakar ya Rasulullah hu ahaqqu an yamshi ilai, ya Rasulullah, bapakku lebih pantas untuk mendatangimu, jangan engkau yang mendatangi dia. Min antamshi ilaihi an, sungguh bapakku lebih pantas untuk jalan mendatangimu daripada engkau mendatangi dia. Fa ajlasahu baina yadayhi, maka didudukkanlah di hadapan Rasulullah sallam. Tsumma masaha sadrahu tsumma qala aslim, dipegang dadanya oleh Rasulullah sallam dan dikatakan kepadanya, masuk Islamlah. Fa aslama, maka masuk Islamlah Abu Quhafah. Fadakala bihi Abu Bakar wa ka'anna ra'sahu taghamah, maka masuklah. Fadakala bihi Abu Bakar, membawa dia masuk seakan-akan kepalanya taghamah. Taghamah adalah mufrad dari taghamah, nabatun asyadda ma yakunu bayadan, satu pohon yang sangat putih. Faqala Rasulullah sallam, ghayyir hadza min sya'rihi. Kata Nabi ketika dibawa oleh Abu Bakar, terlihat orang tua ini sudah memutih rambutnya seperti pohon taghamah, putih, sangat putihnya. Ghayyiru hadza min sya'rihi, rubahlah warnanya. Tsumma qama Abu Bakar fa akhadha bi yadihi ukhtihi wa qala anshudukallah wal Islam tuqa ukhti. Anaknya Abu Quhafah, berarti saudaranya Abu Bakar. Setelah selesai masalah tadi, maka Abu Bakar berkata, aku bersumpah dengan nama Allah, mana perhiasan saudariku? Falam yujibhu ahad, orang-orang di pasukan berkuda tadi enggak ada yang menjawab. Faqala ay ukhayyah ihtasibi tuqaki, wahai saudariku, ikhlaskan saja kalungmu. Fa wallahi innal amana fin nas al yawm qalil, sesungguhnya amanah pada hari ini sangat sedikit dalam keadaan situasi perang seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, dianggap seperti pampasan perang, walaupun setelah itu masuk Islam, sehingga berhak untuk mengambil kembali apa yang diambil, tetapi sudah tidak tahu di mana dan siapa yang mengambilnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, pelajaran dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghayyiru hadza min sya'rih, rubahlah warna rambutnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi mereka yang sudah putih untuk dirubah warnanya dengan hidna. Tetapi yang lebih bagus, yang lebih terang, yang lebih dekat kepada hitam lebih jelek. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang rambutnya, jenggotnya berwarna kuning atau oranye begitu merah, ada khair, ini bagus. Begitu ada yang kuning lebih terang lagi, ada khairun min hadza, ini lebih bagus daripada yang itu. Kullama, setiap beliau melihat yang lebih terang warnanya, beliau menyatakan ini lebih baik. Dan yang hitam haram. Mewarnai rambut putih, jenggot putih dengan hitam haram. Yang mendekati hitam tidak disukai. Yang disukai adalah terang. Tsumma qama wa kana syi'aru ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah wa Hunain wa Thaif, syi'arul muhajirin ya bani Abdurrahman, wa syi'arul Khazraj ya bani Abdullah, wa syi'arul Aus ya bani Ubaidillah. Di dalam perang Fathu Makkah yang beriringan setelah itu dengan perang Hunain, dan beriringan pula setelah itu dengan perang setelahnya, yaitu perang Taif, ada julukan-julukan, ada kalimat-kalimat rahasia yang disebut dengan syiar. Untuk suku muhajirin dijuluki Bani Abdurrahman, yani wahai muhajirin. Kalau disebutkan ya Bani Abdullah, maka maksudnya adalah Khazraj. Kalau dikatakan wahai Bani Ubaidillah, adalah suku Aus. Iktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.